Ada sini kepada dengan Rasulullah. Yang pertama menunjukkan orang yang layak tampil dakwah di luar. Tamam? Tampil dakwah di tengah-tengah masyarakat. Itu orang semacam Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu arba. Beliau itu dikenal sebagai min ulama'i sahabah wa min qurra'ihim wa min fuqaha'ihim, termasuk ulama'nya sahabat, termasuk ahli qira'ahnya sahabat, termasuk ahli fiqihnya sahabat. Ini profil-profil tipe-tipe para da'i-da'i tangguh yang semacam ini yang harus ditampilkan di tengah-tengah masyarakat. Yang alim, yang faqih, yang hakim, yang halim. Menunjukkan barakallahu fikum, seorang da'i ila Allah seperti terjun dakwah di tengah-tengah masyarakat umum harus membekali dirinya dengan ilmu agama yang cukup. Ini sudah pernah kita bahas. Ya, ilmu harus dia miliki. Keikhlasan harus dia miliki. Dan tampakan kemarin, hikmah dakwah harus dia miliki. Ilmu. Sehingga ada sembarang orang tampil barakallahu fik. Apalagi di dunia nasional. Tampil itu jangan dikira tampil orang loh ya. Namun tampil suaranya toh ya bisa, tampil tulisan saja ya bisa, tampil SMS-nya ya gampang. Macam-macam yang namanya tampil itu, tampil dan terpampang di dunia besar, di dunia nasional, internasional, luas deh. Ini nggak sembarang orang. Jangan baik-baik. Ini yang pertama, melihat dari profilnya sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini tipe-tipe profil-profil da'i yang diutus oleh Rasulullah SAW. Juga di antara da'i-da'i yang diutus oleh Rasulullah SAW, semacam sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arba. Juga di Yaman ya. Di Yaman. Antum tahu siapa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arba? Semua orang tahu bagaimana keutamaan beliau. Sisi keutamaannya, kedekatannya dengan Rasul, nasabnya. Beliau juga termasuk ulama sahabat, kibarus sahabat, fuqaha'us sahabat, qurra'us sahabat. Sahabat itu qari ya, Pak. Termasuk yang diriwayatkan dari beliau ilmu qiraah, bacaan-bacaan yang ada itu dari Ali bin Abi Thalib. Di antaranya besar. Dan beliau dikenal sebagai qadhi. Qadhi. Sang qadhi yang memutuskan banyak permasalahan. Dikenal dengan qadhinya. Disebutkan dalam asar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arba'ah. Ketika terjadi sebuah kasus pada masa kekhilafan Umar yang rumit, sahabat Umar tidak berani memberikan sebuah keputusan SK Khalifah kalau di situ tidak ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arba. Tidak berani. Sebelum memutuskan, manggil semua ahli badar, para sahabat yang ikut badar, kibar, musyair. Kalau sahabat Ali tidak hadir, belum terjadi keputusan. Nanti. Gitu. Datang sebenarnya, baru diputuskan. Itu menunjukkan betapa tinggi kadar keilmuan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arba di mata para sahabat. Sampai ada permisalan, ini masalahnya itu digunakan oleh ulama nahwu. Tapi mengambil dari sahabat Umar ya. Mereka mengatakan qadhiyatun la apa hasanin laha, gitu sih ingat saya Pak. Qadhiyah. Ya. Nah, qadhiyatun bila jawabnya. Qadhiyatun bila apa hasanin laha. Ini sebuah qadhiyah, sebuah kasus yang tidak ada Abul Hasannya. Siapa yang namakan Abul Hasan ini? Sahabat Ali. Dia kuninya Abul Hasan ya Pak. Itu menggambarkan sebuah kasus yang sangat besar, yang sangat rumit, tak terpecahkan. Entah masalah ilmu nahwu atau ilmu-ilmu yang lainnya, itu digambarkan demikian. Bahas dibahas, susahnya minta ampun, bagaimana penyelesaiannya. Langsung bikin masalah. Qadiyatun wala Aba Hasanin laha. Atau Pak Tidia saya lupa. Kira-kira begitu ya. Intinya menggambarkan bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba. Orang semacam beliau ini yang diurus sebagai dai. Enggak sembarangan. Kamu ada tuntunan baik-baik ya, ikhwan. Sehingga enggak sembarangan ketika tampil di depan masyarakat umum, dakwah secara luas, secara umum, harus orang-orang yang betul-betul memiliki ilmu yang cukup. Barakallahu fiikum. Yang kedua, yang kita ambil dari riwayat ini, hadis ini kalau binasakumullah menjelaskan kepada kita pentingnya seorang dai itu tahu atau mendapatkan maklumat tentang kondisi madu'nya. Fama indahu basirah fi ahwalil madu'in. Ngerti, tahu kondisi madu'nya nanti. Ibn Amin dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innaka tatati qauman ahla kita. Sahabat Jabal diberi maklumat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang kondisi majunya nanti. Supaya punya gambaran siapa yang akan dihadapi, bagaimana tingkatan keilmuan mereka, bagaimana adatnya mereka, bagaimana budaya mereka dan segala macamnya, tahu. Dikatakan oleh para ulama, sabda Rasul ini katamhid wa tawti'ah, semacam mukadimah dari Rasul untuk mempersiapkan sahabat Mu'ad sebelum berangkat ke Yaman. Kalau pada saya namanya apa ini? Briefing. Briefing dulu. Nanti kamu tuh datang di kaum ini, kaum itu begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, maka begini. Ada. Ini menunjukkan pentingnya tahu kondisi madu ya. Tidak semua madu itu kamu kasih tema yang sama, kamu kasih bahasa yang sama, kamu kasih gaya yang sama. Lain-lain. Yang namanya dakwah, terkadang mendakwai orang kafir kayak sekarang ini ahli kitab. Ya. Terkadang mendakwai orang Islam. Orang kafir. Terkadang mendakwai orang kafir yang jeling. Kafir yang mu'anid. Yang menentang. Suka gijal. Yang sok pinter. Terkadang menghadapi orang kafir yang ya kafir lugulah. Gitu. Bahasa kita orang kafir abangan. Yang kurang kencang memahami dan memegangi kekufurannya. Ini beda. Beda ya Pak. Begitu pula para pelukum terkait dengan kaum muslimin. Terkadang kita menghadapi muslimin yang salihin, yang muttaqin, awliya Allah, ahlu sunnah. Sekarang gitu. Lama menyampaikannya tidak. Terkadang menghadapi kaum muslimin di tengah-tengah muslimin yang awam, muslim abangan tadi. Lain lagi, terkadang menghadapi muslimin sok meminta, sok pandai, sok jago, sok ini, sok itu. Padahal dia awam, sok intelektual bahasanya ya Pak. Terkadang menghadapi muslimin yang jahil tapi penuh dengan warna-warna khurafat, warna bid'ah dan semisalnya. Terkadang menghadapi kaum muslimin tukang fitnah. Terkadang menghadapi kaum muslimin ahli bid'ah. Macam-macam. Kesemuanya muslimin ya Pak. Seorang da'i Allah harus mengetahui ahwal mad'uwin, kondisi mad'unya masing-masing. Sehingga dibedakan antara mendakwai orang kafir dengan orang muslim. Dibedakan mendakwai ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Dibedakan mendakwai ulul ilm dengan awamun nas. Dibedakan mendakwai orang yang polos dengan orang yang berwarna. Itu semuanya beda. Beda cara dakwahnya, beda tema yang disampaikan, beda uslub yang disampaikan, gaya bahasanya juga harus bermain di situ. Tamam? Sebagian pihak menyatakan beda pula penampilannya. Apa penampilan dimaksud? Penampilan dai-nya ini. Ini semua tentu dengan ketentuan syariat. Ini masing-masingnya ada pembahasannya ya. Kapan-kapan insya Allah. Jamnya udah ngelirik-ngelirik itu. Dia terkait dengan mengetahui kondisinya para majum. Kemudian yang ketiga, setelah mengetahui kondisinya para majum, baru pembahasan yang sedang kita angkat sekarang ini. Apa yang harus disampaikan terlebih dahulu? Itu namanya al-bada'at bil ahammi fal aham. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam riwayat ini satu prinsip yang tidak mungkin ditawar, yang tidak mungkin dirubah. Ini prinsipnya para ambiul mursalin. Al-bada'atu bitauhid, harus memulai dengan tauhid Allah, dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang kamu dakwai ialah ahli kitab, apalagi apa begitu besar barakallahu fikum yang kamu dakwai kaum muslimin. Al-bada'atu bitauhid, muslim kafir semuanya sama, tapi cara penyampaian yang berbeda, temanya sama, tauhid. Beliau mengatakan begini, fa idza jitahum fad'uhum ila ayyashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau kamu datang kepada mereka wahai Mu'adz, maka serulah mereka, dakwai mereka supaya mereka mengucapkan dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Tauhid, tauhid awalan ya ikhwan. Tauhid dulu disampaikan. Ingat ini dakwahnya para anbiya wal mursalin. Ini pula dakwahnya ahlus sunnah wal jamaah salafan wa khalafan. Dulu sampai sekarang memulai dakwah itu dengan tauhid, memberikan porsi yang sangat besar untuk tauhid. Ada penanamlah kita iman, tauhid, kita iman terus begitu, tanamkan terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun lamanya coba tanamkan. Inti dakwah beliau selama 13 tahun itu ialah takrirul iman wal aqidah. pemantapan iman dan akidah umat dalam kurun waktu yang selama itu 13 tahun. Ketika sampai di kota Madinah mulai menerangkan tentang perkara syariah, itu pun tidak melupakan tauhidnya. Sehingga dikatakan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari mulai awal berdakwah sampai akhir dakwah itu semuanya tauhid. Saya cuma mengatakan Islam mendakwakan bimbingannya kepada umat itu supaya masing-masing insan dari mulai awalnya sampai akhir kehidupannya semuanya tauhid. Awalnya dengan tauhid, dengan dua kalimat syahadatain, di tengah-tengahnya juga dengan tauhid, dan sebelum dia meninggal dunia diupayakan mengucapkan kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semuanya tauhid. Kemudian tahapan-tahapan yang berikutnya, sholat, zakat, demikian seterusnya. Pembahasan tentang ahkam syariah. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnah itu memiliki program dalam dakwahnya, memiliki tahapan-tahapan dalam dakwahnya. Banyak tauhid, akidah, sunnah, wahadah, dua kalimat syahadatain, larinya pada dua ini saja. Kemudian dibahas dengan permasalahan yang lainnya lagi. Ini dakwah namanya ya kawan, ini prinsip namanya ya kawan. Apapun yang dilakukan oleh kebanyakan pihak memulai dakwahnya dengan selain tauhid, itu semuanya menyelisihi dakwatul anbiya wal mursalin. Itu merupakan prinsip dakwah yang muhtad. Memulai dakwahnya dengan politik bid'ah ini ya kawan. Memulai dakwahnya dengan memperjuangkan khilafah Islamiyah, bid'ah itu ya kawan. Memulai dakwahnya dengan memperjuangkan daulah Islamiyah, bahasa yang lain aja itu sudah. Tamam? Bid'ah. Slogannya mengembalikan izzul Islam wal muslimin. Cara ini bikin partai bid'ah mana itu. Slogannya api mengembalikan kejayaan Islam wal muslimin. Caranya pakai apa? Dengan partai bid'ah. Kalau antum kejar mereka, rata-rata mereka berhujah. Abu Bakar khalifah, ya kan? Umar khalifah, kan? Utsman Ali khalifah, kan? Siapa mereka itu? Siapa ya? Siapa ya? Khulafaur Rasyidin, para sahabat, orang yang mulia. Nah, orang-orang mulia itu khalifah. Kita itu sedang menelusuri caranya para khulafa, orang-orang yang mulia tadi itu. Itu namanya salah kaprah mas di dalam memahami prinsip dakwah. Yang antum pandang itu ialah buah dakwah. Itu namanya buah dalam sebuah dakwah, bukan asas dakwah. Lihat ke belakang dulu. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah memulai dakwahnya dengan itu? Jawab. Nanya kan yang penting. Jangan yang penting, yang penting. Jawab dulu yang ini. Nanti jawab ya. Yang penting semuanya tahu Rasul memulai dakwahnya dengan tauhid. Mereka kata Rasul di awal-awal dakwahnya ditawari kepemimpinan. Ini apa ya? Ditawari, kamu pengen apa ya Muhammad? Orang Quraisy yang nawari. Kamu pengen jadi orang yang paling kaya, kami jadikan. Kamu jadi apa namanya kalau orang paling kaya itu? Hah? Iya itu kan komplotannya orang-orang yang kaya lah, yang tunggal gitu lah dimaksud. Gitulah. Nah, soalnya artinya bukan tunggal orang kaya saja. Ini nggak ngerti apa istilah ya. Tak jadikan. Kenapa? Kamu kepingin perempuan yang paling cantik, minta berapa? Kami jadikan. Kamu kepingin kamu yang jadi rajanya kamu, kami jadikan. Semuanya ditawarkan kepada Rasul. Saya yakin kalau tawaran yang semacam ini ditawarkan kepada ulah mereka-mereka itu, hebat. Manggut-manggut aja berhasil dakwahnya kita. Itu masih sudah kalah duluan musuh kita itu. Boleh? Boleh? Ya, boleh. Semuanya boleh ya, Pak. Begitu sampai di atas sudah sampai empuk juga ini. Kursi majlis ini, Masya Allah, gitu ya. Lupa dengan segala-galanya, lupa Islam, lupa sunnah, lupa tauhid, lupa segala macam. Lupa dengan yang selama ini dia kembar-kemburkan, khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah. Mana? Itu semua di alam kayangan ya. Itu di alamnya bercaca yang di atas awan itu ya. Allahumma musta'an. Nyata wujudnya. Yang nyawa kosong pula. Itu dikarenakan melanggar prinsip dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebagian mereka pula barakallahu fikum dengan penuh hamasa, semangat yang sangat kuat, memulai dakwahnya dengan jihad. Yang ini kan orang-orang harajin, maklumlah siapa mereka ini. Yang dikejar itu bukan khilafah Islamnya ya Pak, kursi. Ini lain lagi ini. Memulainya dengan jihad. Kehidupan itu kata mereka, gimana mereka punya simbol itu, akidatun wa jihad gitu ya, akidah dan jihad. Masya Allah. Ternyata kalau kamu selami simbolnya mereka itu, yang dimaukan dengan akidah di situ ialah takfirul hukam, mengkafirkan pemerintah, itu akidah mereka. Wajihad dan jihad itu merupakan solusinya. Sehingga semua yang mereka bicarakan itu ialah jihad. Wah, antum tahu bagaimana nasibnya mereka sekarang. Maka intinya, assalamualaikum, semua dakwah yang tidak sesuai dengan prinsip dakwahnya Nabi dan Rasul, para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam, pasti menyimpang. Sehingga dakwah al-sunnah itu dakwah yang paling langgeng, yang paling barokah, yang paling tenang, yang paling damai, yang kalau disampaikan dengan cara yang pas, cara yang tepat, paling disukai banyak orang, disukai orang awam, disukai orang-orang tua. Kenapa? Karena kan tidak ada tendensi apapun, tidak ada upaya merebut kepemimpinan atau merebut yang namanya kursi atau mencari ketenaran atau puncak kekayaan, puncak kepemimpinan, tidak ada. Tujuan dakwah salafiyah satu, mengeluarkan semua umat manusia dari kegelapan syirik, kekufuran, menuju cahaya iman dan tauhid. Tidak ada lagi yang lain. Supaya mereka semua beribadah kepada Allah di atas dengan ilmu, bareng-bareng melbu suku. Gitu ya. Allah minta. Di zaman sekarang ini, kalau nanti na'azakumullah, adalah pola baru di dalam menerapkan sistem dakwahnya, yaitu memulai dakwahnya dengan fitnah. Nah, ini pola baru, bukan baru sehari dua hari kemarin, beberapa tahun yang sebelumnya. Memulai dakwahnya dengan fitnah, dan yang difitnah itu ialah para ulama. Ini polanya dakwah hadabiyah. Ini pola dakwahnya hadabiyah. Kali pertama dengan bendera dakwah Salafiyah. Tapi yang kali pertama mereka bicarakan a'radul ulama, kehormatannya para ulama. Yang kali pertama mereka singgung ialah Ibnu Hajar rahimahullah. Tambah lagi yang berikutnya Al-Imam Nawawi rahimahullah dari kalangan Syafi'iyah. Langsung dengan membabi buta mengatakan mereka berdua mubtadi. Berani ya kawan. Orang di sini kalah, menang mereka itu. Mubtadi langsung. Kenapa kau dikatakan mubtadi? Dikarenakan mereka berdua itu memiliki paham Asy'ariyah. Bid'ah itu. Maka pelakunya mubtadi. Dan mereka terapkan dalam kesehariannya. Bakar Rasul Bari. Bakar Rasul Bari Muslim. Dibakar sama mereka. Nyata dibakar. Nyata itu. Allahumma sa'ad. Ini hadadiyah tempo dulu. Keluarnya itu hampir mirip, hampir berbarengan dengan Sururiya ya Pak. Cuman yang lagi marah di Indonesia itu Sururiya, jadi ada berikut dengan Sururiya atau air. Melupakan yang satunya lagi, yang tiga lagi. Ini namanya hadadiyah. Allahumma sa'ad. Diteruskan lagi oleh yang dulu itu pembawanya Abu Abdullah Muhammad Al-Haddad. Diteruskan sama orang Yaman. Jangan melihat dulu. Ini yang ada di orang Yaman. Namanya Abdul Latif Basyumail. Abdul Latif Basyumail. Ini faedah dari Syekh Muhammad Al-Ghalib. Justru katanya beliau Syekh Muhammad Al-Ghalib ini orang yang lebih mengedepankan dan lebih membangkitkan, menyemangatkan dakwah hadadiyah, dakwah memulainya dengan fitnah yang tadi. Hadza rajul Abdul Latif Basyumail didukungnya dari Kuwait, Musa Tuwais dan semisalnya. Wah, semakin geger. Terus lanjut sampai beberapa orang yang sekarang ini masih ada, Fauzi Bahrain Al-Athari. Tahu? Tahu, aku punya bukunya kayaknya itu. Yang membahas masalah pemerintahan itu lah. Fauzi itu. Fahri Al-Harfi. Misalnya. Terus melancarkan pemahaman mereka. Memulai dakwahnya itu bukan kemudian dengan perkara-perkara yang baik. Bukan dengan perkara-perkara yang prinsipil semacam ini. Tapi yang mereka sikap ialah kehormatan para ulama. Niung hadadiyah. Hadadiyah masa kini. Tidak hanya ulama dulu. Kalau ulama dulu bilang apa? Gak over ya kalau katanya orang Jawa Timur. Yang mereka sikap ulama sekarang. Yang mereka hantam seluruh ulama Memelaka. Madinah. Semua ulama tidak kena. Ulama Mekah. Ulama Syam. Ulama Jazair, ulama Yaman juga kena. Semuanya kena. Wallahu musta'an, memulai dakwahnya dengan semacam ini ya. Sangat sekarang bermerda. Sangat sekarang semakin menjadi. Wallahu musta'an. Semakin kesini semakin parah. Kalau orang-orang yang semacam ini dulunya yang berani tampil menjelekkan kehormatan para ulama, itu ialah orang-orang yang dikatakan tokoh-tokoh mereka. Semakin kecil semakin parah. Semua orang bicara. Orang-orang yang memakan pemahaman hadadiyah ini semuanya bicara. Semua disikat sama dia. Entah dia tokohnya semi tokoh atau setengah tokoh atau sedang mau jadi tokoh atau masih bawa kencur atau masih tahu apa bikin baca umbelan dan segala macamnya itu. Semuanya bicara. Ada bicara. Dan semua ulama ada sikap sama mereka. Allahumma ta'ala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang semacam ini, Allah itu jelas penyimpangannya. Jelas semakin jauh dikit dakwahnya para anbiya wal mursalin. Tanyakan kepada mereka semua, ifa nanti nazakumullah. Sudah berapa lama engkau mendakwakan tauhid? Sudah berapa lama engkau mendakwakan masalah iman, masalah akidah, masalah sunnah? Berapa lama? Tahapan-tahapan kita tauhid sudah berapa kitab yang kamu selesaikan? Kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Jangan lupa yang kamu selesaikan. Dari tahapan-tahapan masalah akidah, nama masalah iman, nama masalah sunnah, nama masalah ini, nama masalah itu. Tidak ada jawaban. Karena kurang bergairah. Allah Subhanahu wa ta'ala wa la quwwata illa billah. Maka sahabatnya pada tina azzaikumullah, seorang talibul ilmi itu cerdas gitu. Ketika membaca riwayat semacam ini, ketika membaca sejarahnya para anbiya wal mursalin, membaca sejarahnya para ulama rabbaniin dalam berdakwah ila Allah, cerdas. Mereka itu punya tahapan-tahapan yang jelas. Memulai dakwah dengan tauhid dengan tahapan-tahapan yang begitu. Al-Sunnah wa Jamaah barakallahu fikum. Dalam dakwah ila Allah, baik dalam sekup yang khusus ataupun secara umum, itu tahapan yang sangat bagus. Terkhusus di mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Setiap kali mereka mengadakan daurah ilmiah, bukan atau daurah musim panas atau musim dingin misalnya begitu ya kan ya, banyak musim panas, mesti umumnya yang diajarkan silsilah tauhid karya-karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang mengajarkannya itu bukan orang sekelas antum-antum ini, imam besar di masanya Syekh Ali Fauzan Al-Fauzan, mengajar kitab Qawaidul Arba' Al-Usul Sita. Bayangnya antum hatam bolak-balik kan? Gitu ya. Itu enggak. Yang ajarkan Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Zaid Al-Madkhali, Allah Syekh kibar pada masanya sekarang ini, itu yang diajarkan. Terus berulang-ulang Syekh Ubaid Al-Jabiri, yang tentu bagaimana kondisinya beliau, punya kesempatan datang ke Yaman beberapa tahun yang lalu. Tahu apa yang disampaikan sama beliau? Kenapa? Yang beliau sampaikan ialah Al-Usul Salata. Di hadapan Salafatul Ilm, bukan orang-orang yang awam, orang-orang abangan, tidak. Talabatul ilm, kebanyakan mereka tulab Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah, yang di depan Syekh itu. Yang disampaikan apa? Al-usulul salata. Jangan ada yang komentar, ya mungkin Ustaz kemampuan beliau sebatas itu. La haula wa la quwwata illa billah. Itu ucapan orang yang gagal otaknya, orang yang tidak tahu adab dengan para ulama, orang yang tidak tahu kadar ilmu syar'i. Pada zaman dahulu orang lagi ini, orang tidak waras yang ngomong kayak gitu ya. Mana? Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri itu mensyarah Sahih Bukhari, kitab tafsir dalam Sahih Bukhari, lima jilid. Syarah kitab tafsir dari Sahih Bukhari, 5 jilid kita tak ya. Atau tak beli beliau buta ya. Kalau orang kita mau syarah itu setengah mati, persiapannya harus numpuk banyak begitu, bongkar lagi, ini melek, bongkar lagi, kadang lupa lagi apa tadi yang ketinggalan. Beliau enggak. Bisa tu bayangkan kira-kira beliau dari mana itu ya? Min hifzihi, dari sini ya, keluar terus. Ini besar ada masanya. Dan beliau antum tahu bagaimana beliau kalau bicara sangat tertib, bagus, tek, difahami semua pihak. Itu daurah nyampaikan al usul salat. Allah Ta'ala. Ini menunjukkan warahmatullahi wabarakatuh bagaimana ahlu sunnati wa jamaah para ulama sunnah dakwah salafiyah betul-betul mementingkan tentang perkara tauhid. Walaupun ini sampai yang dikasih ilmu itu ya, dari kalangan para ulama ilmu, para pencari ilmu, muslimin, salihin, tidak pernah merupakan namanya tauhid. Karena itu pun masih ada yang komentar loh ya, dikomentari itu. Lah iya, ada toko Saudi, toko ning Yaman ngajarke usul salafah. Muridku yo akeh sing iso ngajar kowe kowe. Nah. Nah, sawara Jawa-Jawa dicampuran ya. Jauh-jauh dari Saudi ke Yaman, kondisinya belum seperti itu, jarang bisa keluar. Nah, kok jauh-jauh gitu nyampaikan al-usul salafah. Nah, orang-orang di kalangan ikhwan-ikhwan kita ini juga banyak yang mampu menyampaikan al-usul salafah. Tak pikir menyampaikan apa gitu, ilmu ajaib gitu, ilmu apa gitu. Nah, ilmu al-usul salafah. Subhanallah. Ya, ini mampu menyampaikan al-usul salafah dan mampu merupakan prinsip dakwah, dakwah salafiyah, dakwah al-sunnati wal jamaah. Anda melihat dakwah jizan di markisnya Syekh Ahmad Al-Najmi rahimahullah. Dawahnya itu mesti silsilah kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najmi. Silsilah Qawaid Arba'. Selesai. Syekh Zaid yang bicara di cetak. Lalu seluruh selasa. Syekh Zaid yang bicara di cetak. Lalu seluruh sita. Selesai di cetak. Kami syubhat. Selesai di cetak. Wadah. Itu harus sunnah, harus sunnah. Barakallah. Kebetulan yang menurut dinaan sahabatullah, harus sunnah di wajah yang seharusnya ada di Indonesia raya ini. Khususnya bagi mereka-mereka yang memiliki ma'had, yang memiliki markis yang di sana ada tulab al-ilm, harus memiliki tahapan-tahapan dalam belajar yang jelas, ada planning yang jelas, program yang jelas. Belajar ini, terus ini, terus ini, terus ini, terus ini, selesai tauhid, terus ini, selesai masalah akidah wal iman, ini, sampai selesai silsilah ilmiah dalam semua bidang ilmu. Kajian-kajian di beberapa tempat penting disemarakkan kembali, kajian Rasulullah Salasa, kajian Qawaidul Arba, kajian ini, kajian semacam itu dikalahkan kembali. Juga diiringi dengan kajian masalah akidah, masalah sunnah, wala kata. Allah Al-Mustaan. Halal. Maka hendaklah ngajar orang-orang yang memiliki semangat tinggi tanpa ilmu. Tamam? Jangan sampai memulai dakwah kalian itu dengan sesuatu yang berbau fitnah. Dulu ketika tidak ada fitnah, lemes kayak kerupuk melempem. Tidak ada gairahnya sama sekali, tidak ada halkahnya sama sekali. Ya. Disuruh ini, disuruh itu, malasnya minta ampun. Begitu muncul yang namanya bau-bau fitnah, wah kayak orang, wah luar biasa itu. Memang kayak minum doping gitu ya, Pak. Langsung luar biasa gerakan harokat sana, harokat sini, gerak sana, gerak sini, cepat sana, cepat sini, ilah. Dicek apa sih yang kamu dakwakan, yang kamu suruhkan itu. Kamu tuh sama mulai dakwah apa? Ternyata yang dimulai ialah dakwah bil fitnah. Mikir, yang kamu dakwakan sekarang dakwah salafiyah, dakwah sunnah, dakwah salafiyah al-mursalin, atau dakwah. Kalau memang yang betul-betul kau dakwahkan dakwah salafiyah, dakwah sunnah, dakwahnya para anbiya wal mursalin, ini prinsipnya yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Yang jadi dai baru punya ilmu dulu. Sebelum kamu dakwah, kita tahu betul bagaimana kondisi matunya. Ketika kamu tahu kondisi matunya, dimulai dengan apa dakwah kamu tadi? Semuanya dengan tauhid secara Allah. Allahu musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian ini dinikmatin azakumullah, diteruskan dengan tahapan-tahapan. Ini ada faedah yang berikutnya, at-tadarruju fi dakwah. Pentingnya bertahap dalam berdakwah. Seorang dai yang mampu berbuat yang semacam ini disebut dengan ar-rabbani. Alladhi yurabbi an-nasa bi sighari al-ilmi qabla kibari. Disebut dengan ar-rabbani, seseorang yang mentarbiyah umat dengan ilmu-ilmu yang dasar, yang muda-muda, sebelum yang besar-besar. Itu hanya tahapan-tahapan. Siapa tahap? Ini dulu, sampaikan. Sampaikan. Terus. Wahatakan. Sambil menyampaikan tahapan-tahapan ilmu tadi, sesekali nyentil, sesekali mentung, sesekali itu biasa. Tetapi sesuai dengan kemaslahatan dari kemaslahatan. Sesekali bicara masalah-masalah yang lain itu biasa. Tapi yang paling inti, dakwah bitauhid sunnah. Barakallahu fiik.